Badanku tinggal kulit dan tulang karena beribu tiri yang sangat kejam. Tiap hariku diperlakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Tiap hariku diperlakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Badanku tinggal kulit dan tulang karena beribu tiri yang sangat kejam. Tiap hariku diperlakukan sewenang-wenang.